بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الجهبذ الحافظ المتقن أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Pada bab ini dan beberapa bab-bab yang setelahnya nanti, Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan banyak bab dan banyak hadis tentang ahkamul hadi wal nahri wal udhiyah, berkaitan dengan hukum-hukum hadyu, hewan al-hadyu yang disembelih jamaah haji, tamattu' dan qiran, juga ahkamun nahr wadzabah, hukum-hukum seputar tata cara penyembelihan dan nahr, serta juga berkaitan dengan al-udhiyah, hukum-hukum seputar masalah berkorban. Barakallahu fikum. Pada bab ini beliau sebenarnya ingin menjelaskan amalan yang dikerjakan para jamaah haji tanggal 10 Zulhijjah setelah mereka mabit di Muzdalifah berangkat ke Mina. Seperti yang disebutkan kemarin, amalan pertama adalah melempar Jamratul Aqabah. Setelah itu adalah menyembelih al-hadyu sekarang ini. Karena pembahasan al-hadyu sama dengan al-udhiyah, maka beliau memperpanjang pembahasan ini sekaligus menerangkan al-hadyu, al-udhiyah, hukum tata cara penyembelihan, an-nahar dan semisal. Ini akan kita bahas pada bab-bab ini tadi. Amal yang ketiga adalah tahallul awal. Apa itu? Mencukur rambut. Gundul itu lebih afdal, mendapatkan doa 3 kali. Allahumma filil buhalliqin 3 kali. Boleh juga qasr pendek tapi merata ke semua rambut. Tidak boleh qaza'. Dapat doa sekali. Wal muqassirin. Melepas baju ihram, mandi-mandi, diperbolehkan menggunakan minyak wangi, baju biasa, tetapi belum boleh sama istri. Belum boleh mengumpuli istri. Amal yang keempat, menggunakan pakaian biasa menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Namanya tawaf ifadah, tawaf haji, rukun haji. Bagi yang tamattu', maka dia tawaf sebagaimana biasa. Kemudian sa'i, safa, marwah, begitu selesai, maka taharul yang kedua, namanya taharul tsani. Dengan tanpa cukur rambut, maknanya adalah taharul yang kedua itu menghalalkan istrinya. Sebelumnya dia enggak boleh sama menyentuh keluarganya, dengan ifadah maka dia boleh menyentuh keluarganya. Dipaham ya? Itu 4 amalan. Ini tartib yang sesuai dengan tindakannya Rasulullah SAW. Yang mengamalkannya takdim wa ta'khir lah bas. Yang tawaf dulu baru ini. Yang tahal dulu baru ini. Semuanya bebas. Tidak masalah. Nah, ketika itu belum mengatakan labas. Labas. Labas. Semuanya labas. Pada 4 perkara ini. Jadi pada perkara ini. Difaham ya? Baik. Apabila belum mengerjakan tawaf ifadah, karena enggak memungkinkan, maka hanya tiga amal yang dikerjakan dan baru tahalul pertama. Yang tidak boleh adalah menyentuh istri. Walaupun sudah selesai manasiknya, pindah ke hotel, tidak boleh menyentuh istri sampai menyelesaikan tawaf ifadahnya. Barakallahu fiik. Empat ya. Melempar jamatul aqabah, al-hadyu, tahrul awal, tawaf ifadah. Barakallahu fiik. Yang kita bahas sekarang adalah al-hadyu. Ya, beberapa bab, beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif seputar masal hadyu, al-udhiyah, ahkamun nahr, dzabh, dan yang terkait dengannya. Baik yang terkait dengan masalah haji atau udhiyah secara umum. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala, terkait dengan ayatnya bisa dilihat terjemahnya dan tafsirnya dalam buku tafsir. Yang kita bahas sekarang adalah hadisnya. Qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur. Qala akhbarana An-Nadhr ibnu Shumail. An-Nadhr ibnu Shumail dengan syin mu'jamah. Shumail muhaddis lughawi, ahli hadis, ahli lughah. Beliau dikenal dengan sahibul arabiyah, yang pakar bahasa Arab. An-Nadhr bin Shumail. Qala akhbarana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala haddathana Abu Jamrah. Abu Jamrah namanya Nasr ibnu Imran al-Duba'i. Nasr ibnu Imran al-Duba'i. Ini hadis pernah dibawakan oleh muallif sebelumnya pada pembahasan At-Tamattu' wal-Qiran. At-Tamattu'u wal qiran. Naam. Hadis nomor 1567. Tetapi dengan lafaz yang berbeda. Qala berkata Abu Jamrah, sa'altu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anil mut'ah fa'amarani biha. Aku pernah bertanya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang mut'ah, dan beliau memerintahkan aku untuk mut'ah. Apa yang dimaksud dengan mut'ah di sini? Allahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan mut'ah di sini? Wallahu a'lam. Mut'ah. Apa yang dimaksud dengan mut'ah di sini? Antum. Loh, kok pada kira-kira semua ini? Antum. Hah? Yang keras kan dengar aku. Mut'ah haji. Apa itu mut'ah haji? Masa boleh itu mut'ah di musim haji? Hah? Haji tamattu'. Nah, ini penting untuk diperjelas supaya jangan ada yang berhujah dengan hadis ini untuk membolehkan mut'atun nikah, nikah mut'ah. Supaya antum paham, ini istilahnya para fuqaha, mut'ah itu ada tiga. (Tuh) Yang pertama ialah mut'atul hajj. Mut'atul hajj, mut'ah haji. Maknanya adalah haji tamattu'. Ya, mut'atul hajj ay at-tamattu' fil hajj, haji tamattu'. Dan ini yang dimaksud oleh Abu Jamrah. Bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu'. Dan Ibnu Abbas memerintahkan aku untuk haji tamattu'. Yang kedua ialah mut'atun nikah. Mut'atun nikah, nikah mut'ah, kawin kontrak. Ini adalah syiarnya kaum Syiah Rafidhah. Pernah diharamkan, lalu diperbolehkan. Diperbolehkan, diharamkan, diperbolehkan, diharamkan lagi sampai yaumul qiyamah. Ya, ketika Anda membaca beberapa riwayat yang menyebutkan sebagian sahabat pernah mut'ah, atau ada riwayat yang membolehkan mut'ah, itu dulu pernah diperbolehkan memang dalam Islam. Namun setelah itu diharamkan ila yaumil qiyamah. Diharamkan sampai hari kiamat nanti. Sehingga nikah mut'ah itu diharamkan dalam Islam dengan kesepakatan para fuqaha. Yang menyelisihinya kaum Syiah Rafidhah. Maka ini merupakan penyimpangan mereka. Kata ketika Anda membaca, menelaah buku-buku fikih, ada satu dua yang berpendapat bolehnya mut'ah. Itu dinyatakan oleh para fuqaha qaulun syadz, pendapat yang ganjil, enggak mu'tabar. Sebagian mereka telah rujuk dari pendapatnya. Yang belum rujuk dikatakan qaulun syadz, pendapat yang ganjil, yang enggak mu'tabar. Ihtimalnya, husnudhannya, belum sampai kepada mereka riwayat yang mengharamkan sampai hari kiamat. Hanya dapat riwayat yang membolehkan. Begitu. Tidak sampai kepada mereka riwayat yang mengharamkan ila yaumil qiyamah. Kalau dia ulama besar, maka dihormati, dimuliakan ulamanya. Pendapatnya ditolak. Karena qaulun syadz, khilafnya enggak mu'tabar. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Ini karena banyak kasus yang seperti ini, adanya satu dua yang punya pendapat yang ganjil-ganjil seperti ini, para ulama kita sampai membuat sebuah tulisan khusus tentang dampak negatif pendapat syadz pada fikih Islam. Supaya jangan diambil oleh orang-orang yang fi qalbihi marad, di hatinya ada penyakit, untuk mencari-cari pendapat yang ganjil-ganjil. Ya, ada buku khusus. Asharu al-qawlu syad fil futya. Dampak negatif pendapat yang syad dalam fatwa. Itu buku tebal khusus. Barakallahu fikum. Banyak dari kalangan salafun salih yang memberi peringatan, tahzir, warning. Jangan suka mengikuti pendapat yang syad. Mereka mengatakan, man tatabba'a syawadza tazandaq. Man tatabba'a syawadza tazandaq. Barang siapa yang mengikuti, yang mencari-cari pendapat-pendapat yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, dia akan menjadi seorang zindiq. Seorang zindiq. Hati-hati. Zindiq itu munafik. Ya, dia qadi. Kafir. Dipaham ya? Sehingga ini sudah menjadi syiarnya ahlul bid'ah. Kawin kontrak atau nikah mut'ah. namanya mut'atun nikah. Yang ketiga disebut dengan mut'atu talak. Mut'atu talak. Mut'ah pada kasus talak penceraian. Maknanya adalah al-mata' allati a'taha az-zawju lil-mutallaqah jabran li-khatiriha. Al-mata' allati a'taha az-zawju lil-mutallaqati jabran li-khatiriha. Mata' barang, ya, pemberian yang diberikan oleh sang suami kepada istri yang dia ceraikan untuk menenangkan hatinya. Barakallahu. Gitu ya. Nikah baik-baik, cerai baik-baik. Ini adalah tanggung jawab seorang laki-laki. Ketika dia menceraikan istrinya, dia diperintahkan untuk memberikan mut'atu talak. Barakallahu fikum. 'Alal musiri qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Bagi yang mampu seukuran dengan kemampuan dia, bagi yang mu'sir tidak mampu maka dengan kata kemampuannya. Intinya matti'uhunna fa matti'uhunna. Berikan mereka mut'ah talak. Jadi ketika proses perceraian, sang laki-laki memberikan sesuatu kepada mendiang. Ini mendiang mati ya? Kepada mantan istrinya. Jangan mendiang, kalau mendiang itu mati ya. Mantan istrinya. Kalau dia mampu, Masya Allah, laki-laki yang baik akan memberikan pilihan. Tafadhal, minta apa? Dia mampu. Aku minta rumah. Tipe berapa? Yang tipe sekian. Absyiri, jangan khawatir. Dikasih rumah. Ini mut'ah untuk antum. Untuk antum, untuk anti. Sudah dilepas, diceraikan baik-baik. Dan harta itu murni milik perempuan tadi. Paham ya? Namanya harta mut'ah. Itu namanya mut'ah atau talak. Yang mampu. Yang gak mampu ya semampunya. Sudah kiri, ribut rumah tangga, cerai. Wis kiri, cerai. Ya sudah, dikasih semampunya. Dia gak mau apa-apa, dia kasih. Nih, tak kasih sandal jepit. Nah. Atau tak kasih apa, begitu. Yang penting dia memberikan untuk, supaya aku melepas kamu ini baik-baik. Emang kita gak mungkin bersatu kembali. Nah. Itu bahasanya. Itu namanya mut'atu talak. Difaham ya? Ini syar'i. Mut'atul hajj, haji tamattu, mut'atul nikah, nikah mut'ah diharamkan ila yaumil qiyamah, mut'atul talak, pemberian dari sang suami kepada mantan istrinya ketika proses bercerai. Paham tuh? Nah, maka itu harus pahami dari mana? Dari pembahasan riwayatnya. Kalau riwayatnya bicara masalah haji, lalu menggunakan bahasa mut'ah, jangan dipahami nikah mut'ah. Apa maknanya? Haji tamattu. Bisa dipahami ya? Kalau pembahasan tentang masalah pernikahan rumah tangga, lihat. Kalau makomnya makom gegeran, atau gegeran, ribut rumah tangga, itu mut'ah talak. Tapi kalau terkait dengan yang happy-happy, itu nikah mut'ah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Barakallah. Nah. Maka penting untuk memahami istilahnya para fuqaha. Kemudian pada bab apa istilah dipakai. Ada muhim juga. Ya, antum jangan jadi kabayan bahasa. Ya, jangan jadi kabayan bahasa. Sudah penyampaiannya menggebu-gebu, semangat, berapi-api, orator, Masya Allah, baca hadis kayak gini, langsung berdalil. Mut'ah itu hukumnya wajib. Ini pendapat Ibnu Abbas, sahabatnya Rasulullah SAW. Ditanya sama Abu Jamrah, masalah mut'ah, diperintahkan mut'ah ya ikhi. Ya Allah mut'ah. Gitu. Loh, Ini sudah awalnya kabayan bahasa, ujungnya nanti penyimpangan dalam penyampaian hukum. Tak terasa dia termakan oleh pemahaman Rafidhah, Syiar Rafidhah. Hati-hati ya. Nah, itu pentingnya seorang talibul ilmi belajar itu harus disertai dengan tafakkur dan ta'amul. Ada perlu penghayatan dan pencermatan. Istilahnya ulama itu apa saja, mereka biasa menggunakan istilah apa saja, diterapkan di bab apa, itu penting. Seringkalinya mereka menggunakan istilah yang sama untuk bab-bab yang lain. Tapi mengandung makna yang berbeda tergantung babnya dan pembahasannya. Dipahami insyaAllah ya? Nah. Maka diulangi lagi. Qala katanya Abu Jamrah. Sa'altu Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma 'anil mut'ah. Fa'amarani biha. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, tentang mut'ah. Apa ini mut'ah? Haji tamattu. Fa'amarani biha. Beliau pun memerintahkan aku untuk haji tamattu. Perintah. Di sini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh haji tamattu. Ada yang mengatakan wajib tamattu. Ada yang berpendapat semuanya boleh dan tamattu afdal. Nah, pendapat jumhur ulama menyatakan semua manasik haji yang tiga boleh, tamattu yang paling afdal. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad, yang paling afdal haji tamattu. Sehingga tamattu itu boleh. Jangan ada yang merasa enggak nyaman dengan tamattu. Dahulu di zaman dahulu kala, di era jahiliyah dan di awal-awal dahulu, mereka tidak menyukai tamattu. Maka Ibn Abbas menegaskan, ini perintah. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Qala wa sa'altuhu 'anil hadi. Dan saya pun bertanya lagi kepada Ibn Abbas tentang al-hadiyu. Yakni, apakah pada haji tamattu itu ada hadiyu, nyembelih al-hadiyu. Sebab, yang ada al-hadiyu dengan jelas itu adalah haji qiran. Haji qiran memang membawa hewannya dari miqat. Dari miqat dan membawa hewannya. Kala itu Rasulullah SAW haji qiran, beliau membawa hewan hadiyu dari miqat. Sehingga tidak ada yang bertanya masalah hadiyu pada qiran. Karena Rasul membawanya begitu. Yang menjadi pertanyaan, apakah haji tamattu juga ada al-hadiyu? Faqala, maka beliau menjawab. Fiha, yakni pada haji tamattu, jazurun, ada hewan hadiyu dalam bentuk jazur. Jazur, ba'ir, naka, unta. Au baqarah, atau sapi. Au syatun, atau kambing. Ini sama dengan apa ini? Sama dengan udhiyah. Hewan kurban, imma unta, imma sapi, imma kambing. Wa imma au syirkun fi damin. Syirkun ay musyarakah. Jangan jadi kabayan bahasa lagi. Syirkun dimanakah dengan syirik. Atau syirik dalam darah. Apa kok syirik dalam darah itu? Syirik dalam darah. Jangan-jangan anu itu darahnya dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Maunya dia jadi muwahid, ahli tauhid. Tapi jadi kabayan bahasa, kabayan fikih akhirnya. Syirkun bukan syirik. Syirik dimanakan dengan asal maknanya. Ay al-musyarakah atau tasyrik. Bersyarikat. Ya, bersyarikat. Fi damin pada darah. yakni pada hewan ternak yang bisa disyarikatkan. Dari tiga tadi, unta, sapi, kambing, mana yang bisa disyarikatkan? Mana? Dua. Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi. Kalau kambing hanya satu orang saja, tidak disyarikatkan. Unta untuk berapa orang? Tujuh. Sapi? Tujuh. Kambing? Satu. Ada kelas. Jadi empat. Ima unta, ima sapi, ima kambing. Wa ima syarikat pada unta atau sapi. Jadi antum hadiunya seekor unta, enggak masalah. Kamu hadiunya seekor sapi, enggak masalah. Atau seekor kambing, ini minimal. Atau kamu bersyarikat pada seekor unta, tujuh orang syarikat di satu unta. Tujuh orang syarikat di satu kambing. Kambing, sapi. Hada, au hada, au hada, au hada, au hada. Lima keadaan. Paham ya? Ini sama dengan hewan kurban. Qala, berkata Abu Jamrah, wa ka'anna nasan karihuha. Seolah-olah ada beberapa orang yang enggak menyukai ini. Apa ini? Qala fanimtu. Saya pun tertidur. Suatu kali saya tidur. Faraitu fil manam, maka saya melihat dalam mimpi saya, ka'anna insanan yunadi, seolah-olah ada seorang yang memanggil, hajjun mabrur, haji mabrur, wa mut'atun mutaqabbalah, mut'ah yang diterima, mut'ah yang makbulah. Mut'ah apa ini? Mut'ah haji, haji tamattu'. Demikian dengan lafaz mut'atul mutaqabbalah. Maka disebutkan di bawah itu lafaz yang lain umratun mutaqabbalah, dan itu yang benar. Itu mimpinya, dalam mimpi dia seakan-akan ada yang memanggil haji mabrur, haji mabrur. Mut'ah mutaqabbalah, umrah mutaqabbalah. Qala fa'ataitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka saya mendatangi Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Fahaddatsuhu, maka saya menceritakan kepada beliau tentang mimpi saya itu. Faqala, beliau mengatakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, sunnatu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya Abul Qasim, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhujjah dengan hadis ini untuk mengatakan dalil pakai mimpi. Lah, ahlu sunnati wal jamaah tidak pernah berhujjah dengan mimpi. Kecuali mimpinya siapa? Mimpinya para anbiya wal mursalin, atau mimpinya para sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hujjahnya ahlu sunnah, alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Nah, buktinya Ibnu Abbas menjadikan mimpinya Abu Jamrah sebagai hujjah. Lah, ini penguat saja. Yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas yang di atas, itu sunnahnya Rasul. Perkara yang wadih dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada sebagian orang yang tidak ngerti, membencinya, memakruhkannya, kok begini ya. Merasa tidak nyaman begitu. Maka dikuatkan dengan mimpinya orang soleh, Abu Jamrah Ad-Dhubai. Mimpinya sesuai dengan sunnah Rasul. Maka beliau mengatakan, Allahu Akbar, sunnah Abu Al-Qasim. Tidak mengatakan, Allahu Akbar, zen mimpinya antum itu. Mimpinya antum ini zen. Nih, lihat nih. Dia bermimpi demikian. Betul kan? Bukan mimpi yang dijadikan sebagai hujjah, tapi sunnatul Rasul. Allahu Akbar, sunnah Abu Al-Qasim. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Mimpi anda sesuai dengan sunnah. Sehingga dikatakan ru'ya al-haq, mimpi yang benar. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Termasuk ciri khasnya ahlul bid'ah. Mereka berhujjah berdalil dengan mimpi untuk membenarkan apa yang ada pada mereka. Atau melihat pembahasannya dalam kitab Al-I'tisam Asy-Syatibi rahimahullah ketika menjelaskan tentang sumber-sumber hujjah dalilnya ahli bid'ah, ragamnya banyak, di antaranya mimpi. Al-istidlal bil manamat, dengan mimpi-mimpi untuk menguatkan bid'ah mereka, untuk mengatakan fulan alal haq, fulan alal batil, dengan mimpi. Al-sunnah hujjahnya Al-Kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Mimpi itu dikatakan hujjah, ru'ya, haq. Yang pertama, yang mimpi para anbiya wal mursalin. Karena mimpi mereka adalah wahyu. Atau mimpinya para sahabat, mimpinya orang soleh yang dibenarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mimpinya sahabat tentang lafaz azan itu dibenarkan Rasulullah SAW. Ini hujjah. Selain itu, tidak bisa. Hanya istiqnas. Ya, hanya penguat saja. Atau bushra, kabar gembira. Ketika sesuai dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan sebagai hujjah. Landasan pijakan utama dalam beragama. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Mimpi kan ada berapa macam? Ada berapa macam mimpi itu? Orang mimpi itu kan ada macam-macam. Yang pertama, kabar gembira bagi dia. Yang kedua, dari setan. Yang ketiga, kembang tidur. Maka bukan sebagai hujjah. Nah, jangan kemudian malam tidak bermimpi. Dia kemudian menyaksikan perkara yang wah sangat. Terbangun. Saya tambah yakin. Fulan alal haq. Loh. Apa akhir? Saya bermimpi. Saya bermimpi. Mimpi kamu itu apa? Saya itu bermimpi. Seolah-olah fulan itu dikejar oleh sekian banyak orang. Dia masuk lubang keluar lagi. Selamat dari lubang jarum. Ah, gitu bahasanya. Saya yakin dia alal haq. Ya belum tentu. Dia manusia biasa. Mimpi kamu tuh mungkin kamu lagi terbayang-bayang oleh kejadian yang membuat kamu sakit. Membuat kamu tuh terhimpit hatinya kamu. Sesak dada gitu. Terbawa dalam mimpi. Kembang tidur ya. Bukan sebagai hujah. Tapi saya tanyakan kepada ahli takbir mimpi. Katanya begitu. Pertanda fulan al-haq. Ya belum tentu juga, dikarenakan satu mimpi ketika orang yang bermimpi itu berbeda, beda juga takwilnya. Si A mimpinya sama, si B mimpinya sama, si C mimpinya sama, A, B, C, D, beda takwilnya. Kok bisa? Nah itu dia. Tergantung yang mimpi siapa, bagaimana kesolehannya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana keadaan dirinya. Itu semuanya penting untuk dikaji sebelum mentakbir mimpi. Ada ilmunya pada orang yang ahli takbir mimpi. Intinya bukan sebagai hujjah. Barakallahu fikum. Qala wa qala Adam wa Wahb ibn Jarir wa Gundar Syu'bah. Tiga orang semuanya meriwayatkan dari Syu'bah dengan lafaz umratun mutaqabbalah wa hajjun mabrur. Bukan bahasa mut'ah tapi umrah. Ini yang benar. Yang meriwayatkan dengan lafaz mut'atun mutaqabbalah hanya Nadhr ibn Syumail. Yang betul adalah umratun mutaqabbal. Haji mabrur. Umrahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Tolong diulang makna mut'atu talak. Mut'ah itu dimanakan dengan mata. Sebuah pemberian, sebuah hadiah. Yang diberikan oleh sang suami kepada istri yang dia ceraikan dalam proses talak. Bisa uang, bisa barang. Masing-masing dengan kadar kemampuannya. Apa hukumnya menempelkan siku ke lantai atau tanah ketika sujud? Gimana ya? Ada. Sikunya tangannya semuanya nempel di tanah ketika sujud. Yang pertama ini menyelisih sunnah. Sunnahnya itu mengangkat sikunya. Sunnah yang kedua menjauhkan dari rusuknya. Dijauhkan begini. Kalau sendirian bisa antum terapkan dua-duanya. Tapi ketika antum berjamaah, antum terapkan yang pertama. Angkat sikunya antum. Kalau dijauhkan kan nanti nyikut yang sebelahnya antum. Maka yang itu gak memungkinkan. Atau hanya mengangkat sikunya saja. Jangan dibiarkan terurai. Nempel di lantai. Itu mohon maaf. Tasyabbuh dengan kalbun, dengan anjing. Disebutkan dalam hadis Rasul melarang yang seperti itu. Barakallahu fikum. Syarikat unta dan sapi apakah 7 orang? Itu maksimal 7 orang. Boleh kurang daripada itu. Bahkan boleh satu orang satu ekor unta atau satu ekor sapi. Wallahu a'lam bissawab. Sebatas yang saya tahu, korban dan akikah itu berbeda. Akikah itu sebabnya dikarenakan lahirnya bayi, sementara korban terkait dengan id. Amalan Idul Adha setelah Id. Beda. Sehingga akikah sendiri, korban sendiri. Yang didahulukan yang mana? Yang paling dekat. Ketika itu sudah punya anak. Sudah kan hari-hari yang ketujuh. Korbannya masih lama. Dahulukan akikahnya. Dahulukan akikahnya. Anaknya belum lahir. Masih HPL. Sudah datang waktunya korban. Dulu kan korbannya. Kalau kamu mampu, misalkan dia lahiran pas bersamaan dengan udhiyah, ya semuanya. Akikah untuk anak, ya iya. Udhiyah juga, iya. Itu keutamanya orang yang punya mampu secara finansial. Kesempatan untuk memperbanyak pahala dengan memperbanyak amal, ibadah maliyah, ibadah harta benda. Apa hukum seseorang makmum yang membaca surat pendek pada saat rakaat pertama dan kedua surat siriyah? Tidak masalah. Dalam siriyah itu kan semuanya membaca. Pertama dan kedua Al-Fatihah dengan surat. 3 dan 4 Al-Fatihah saja. Tidak masalah. Antum baca pendek, sedang, panjang tidak masalah. Antum menjadi imam atau makmum. Bebas. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kamu baca yang kamu yang mudah dari Qur'an. Bacaan. Khusus ketika itu menjadi makmum. Ketika itu membaca surat pendek. Imam belum ruku. Enggak boleh bengong. Harus membaca lagi yang lain. Rasul mengatakan. Inna fi sholati la syughla. Sungguh dalam salat kesibukan. Enggak boleh diam. Harus tersibukkan. Entah makomnya makom zikir atau makom membaca atau makom membaca Al-Fatihah atau makomnya membaca surat atau makomnya masing-masing. Ketika itu anda jadi makmum salat zuhur atau asar, ya, antum membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, itu belum rukuk. Baca lagi salat berikutnya. Belum rukuk, baca lagi sampai dia rukuk. Dipahami insyaallah ya. Di sini pentingnya memahami imam sholatnya. Kebiasaan bagaimana? Kalau kebiasaan dia itu agak panjang, antum baca yang agak panjang. Kalau imamnya biasa pendek, antum baca yang pendek. Menyesuaikan sehingga ketika antum selesai membaca sebuah surat, dia juga selesai. Kalau juga belum selesai, teruskan. Baca yang lain, sampai dia ruku. Kalau dia sebagai imam, tidak ada masalah. Kalau imam kan menyesuaikan dengan makmumnya. Barakallahu fiik. Mau pendek, sedang, tidak ada masalah. Naam, barakallahu fikum. Baik, pada sistem jual beli online, penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli. Ternyata barangnya rusak atau hilang atau tenggelam dalam perjalanan atau ekspedisi. Apakah penjual wajib menggantinya? Iya, wajib. Pada kasus yang akan sampaikan sekarang, wajib. Karena barang belum sampai ke tangan pembeli. Ya, penjual wajib mengganti. urusan dia ekspedisi, urusan dia sendiri. Pembeli taunya barang. Ketika barang rusak sebelum sampai, hilang sebelum sampai, tenggelam sebelum sampai, pembeli taunya barang. Gak ada barang, minta barangnya. Tenggelam, ganti rugi. Maka penjual harus mengirimkan barang yang lain yang diminta pembeli kepada sang pembeli. Atau ditawarkan kembali uang. Ada uang. Jadi bang ya. Tapi kalau sesampai ke tangan pembeli, sesampai ke pembeli, sudah sama pihak ekspedisi atau apa, sudah yakin sampai ke tangan pembeli, dibuka aman, gak ada masalah, terus hilang setelah itu, atau apa, rusak setelah itu, maka penjual gak tanggung jawab. Ini murni kesalahan siapa ini? Pihak pembeli. Karena barang telah sampai, rusaknya terjadi setelah sampai ke tangan pembeli. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Ini ada pembahasan cukup rinci di kalangan para fuqaha. Naam, Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apakah boleh mengikuti sebuah perlombaan yang daftarnya berbayar? Menang kalah dapat hadiah. Enggak boleh. Yang diperbolehkan hanya 3 perlombaan saja. Apa itu? Tembak menembak, panah memanah, berkuda, apa lagi? La sabqa illa fi naslin, terus au hafirin, apa lagi? Pada nasl itu panah memanah atau tembak menembak, hafir itu kakinya kuda. Ada yang ketiga ya kan? Apa? Berenang? Apa lari? Berenang. Taib, hanya itu yang disebutkan dalam hadis. Taib, itu diperbolehkan dikarenakan terkait dengan jihad fisabilillah, walaupun dengan berbayar. Ya, ada yang mengatakan boleh secara mutlak. Jumhur mengatakan kalau ada unsur judi tidak boleh. Selain itu tidak boleh dengan cara berbayar, walaupun sama-sama dikasih hadiah. Entah bayarnya dari kedua belah pihak atau yang kalah harus bayar, itu tidak boleh. Difahami insyaAllah ya. Nah, itu dibahas panjang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Kitab satu jilid segini, pembahasan khusus masalah ini. Judulnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Kuda, ya, berkuda dengan bimbingan sunnah. Bahas panjang nama tadi wajib ini. Dipaham ya? Misal antum main tenis meja. Yang kalah harus beli bolanya. Tidak boleh. Antum misalnya main futsal, ada 2 tim. A, B. Yang kalah harus bayar sewa gedungnya. Tidak boleh. Antum main badminton. Yang kalah bayar koknya. Tidak boleh. Dipahami insyaAllah ya. Itu semua tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Sekarang ini mancing. Yang dipancing ini ikannya mahal-mahal ini. Ini kalau di pasar itu mungkin 1 kilo sampai 50 ribu. Lomba mancing, berbayar. Satu orang membayar 50 ribu. Hah? Yang menang dapat misalkan 5 kilo. Yang kalah cuma 1 kilo. Mancing. Hah? Terus yang dijadikan ukuran apanya ini? Gedenya atau banyaknya hasil? Jawabannya? Jawabannya? Yang paling gede. Jadi yang menang itu yang dapat ikan yang paling besar, yang paling berat. Dapat kemudi ditimbang sih yang paling besar. Anda menang, Anda mendapatkan 5 kilo ikan, silakan dipilih. Anda kalah, Anda dapat 1 kilo aja. Anda kalah, Anda dapat hadiah aja. Dikarenakan orang yang masuk padanya, ima untung, ima rugi. Dia bayar, misalkan tadi 30 ribu. Menang dia, dapat 5 kilo dikalikan 100 ribu, 500 ribu. Untung dia. Yang ini enggak dapat dapat. Enggak dapat apa-apa dia. Ini dapat satu ekor tok. Ah, itu untuk dia. Yang ini dapat, tapi dia kalah besar dengan satunya lagi. Anda dapat 1 kilo saja. Adalah itu semua adalah orang yang masuk padanya antara dua kemungkinan, imma untung, imma rugi. Itu namanya perjudian. Adalah itu. Barakallahu fikum. Yang enak itu adalah beli ikan, digoreng atau dibakar dan dimakan bareng-bareng. Kan gitu ya? Sekarang bagaimana kalau misalkan kita mancing di kolam pancing? Sedangkan mancing pak, nanti yang bapak pancing itu dihargai pak 1 kilonya 20 ribu. Bapak dapat berapa, kita timbang, dihargai segitu. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Misalkan ini pemancingan. Ikan nila, ikan gurami, ikan bawal. Insyaallah. Nanti dikasih pakannya itu, mancing. Kalau enggak dapat gimana? Ya udah enggak dapat apa yang mau dijual, apa yang mau dibeli. Kalau dapat harganya Pak 1 kilo 20.000. Besar kecil 1 kilo 20.000. Sepakat Pak? Sepakat. Ya sudah. Nanti mancing. Gede. Wah semangat. Saking semangatnya dapat banyak itu. Timbang 10 kilo. Sama dengan berapa? 200 ribu. Anda harus membayar 200 ribu. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Boleh atau tidak boleh? Kenapa kok boleh? Ya emang-emang itu pengen beli ikan. Labas insya Allah. Ramadan membahas tema tuntas, bahas tuntas hadis riba. Ush. Nah, bagaimana buku saya ini Pak? Janji sama sebagian tempat ya. Buku itu nanti mau dibedah buku di sebuah tempat. Jadi enggak pas kalau saya bedah di sini. Afan ya. Nanti saya bicarakan lagi dengan yang lain. Wih, ini ngetes apa kau pengen tahu mau beli ini. Ada berapa jenis saat kitab motok Syiar Alamin Nubala dan Zadul Ma'ad. Waduh. Ini mau beli apa mengetes kemampuan saya mengenal sebuah kitab. Allah Ustaz. Mau beli dah. Kalau beli jangan tanya sama saya bukan penjual kitab. Tanyakan kepada yang ahlinya, yang jual beli, dan ini di luar masjid ya. Allah Nusa. Kitab Muwatta Imam Malik tergantung riwayat siapa. Riwayatnya macam-macam. Kalau cuma matan saja juga beda-beda. Ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Kalau syarahnya, tergantung syarahnya siapa. Kalau syarahnya Zarqani, 4 jilid. Kalau syarahnya Ibn Abdul Bar At-Tamhid, 25 jilid. Mau beli? Muwatta ini sekarang sudah dicetak Muwatta Imam Malik dengan semua riwayat yang ada. Digabungkan sama orangnya, ini bagus. Sekitar 7 apa 6 jilid. Karena penggabungan semua riwayat yang ada. At-Tamhid karya Ibn Abdul Bar ini sekarang sudah dicetak dengan tartib fiqih. At-Tamhid itu pada asalnya tartib Syuyukh Malik. Paham tuh? Ini syarah hadis tapi tartibnya menggunakan guru-guru Imam Malik. Jadi hadis Fadl bin Fulan. Ini gurunya Malik. dibawakan riwayatnya disyarah. Sehingga susah untuk dicari, untuk dijadikan rujukan begitu. Antum dapat sebuah hadis gitu ya. Kepingin lihat syarahnya di At-Tamhid. Antum harus tahu terus siapa syekhnya yang ada di situ. Sehingga agak kesulitan. Oleh para ulama dibikin tartib dengan bab fiqih. Dirubah, digubah tamhid dengan tartib bab fiqih. Yang di maktabah saya At-Tamhid dengan tartib bab fiqih 18 jilid. Sijil Alamin Ubal Az-Zahabi cetakan yang mana? Kalau cetakan yang mu'tamad yang dipegangi oleh para ulama, Tabaa'ur Risalah 25 jilid. Hal. Kalau saya cetakan Mesir, cari yang murah. Karena dulu waktu beli enggak ada fulusnya. Perjuangan seorang talibul ilmi di luar negeri, enggak ada uang, bawa keluarga, jadi perjuangan gitu. Ada yang murah, ambil, yang penting saya punya. 17 jilid. Cetakan Mesir. Tapi enggak mau tamat. Itu susahnya kalau kamu tamat, ketika diusulkan juz sekian lama sekian, nyarinya munyeng saya. Karena enggak mau tamat, bukan pegangan-pegangan para bahis gitu. Para ulama dan para pembahas-pembahas yang ada. Ya harus lihat di fihrisnya lagi, munyeng lagi. Supaya amanah ilmiah ketika antum menukil dalam sebuah kitab, tulis juz halaman cetakan mana tahun berapa. Tahqiqnya siapa? Itu termasuk amanah ilmiah. Paham ya? Kecuali kalau antum menggunakan cetakan yang utamat, juz sekian dalam sekian orang tahu cetakan yang ini gitu. Tapi ketika cetakannya antum cetakan yang baru, tulis juz sekian, halaman sekian, tab'ah kaza wa kaza. Tab'ah Mesir gitu ya. Tahun sekian gitu. Zatul Ma'ad juga begitu. Dan cetakannya ya kan. Kalau cetakan yang punya saya cetakan muktamad, masya Allah. 6 jilid. 6 jilid tebal. Cetakan Ar-Risalah. Tebakan Ar-Risalah ini punyanya Bashar Awad, Syu'aib Arnaud, dan yang lainnya yang di Syam. Yang di Syam. Di beberapa cetakan itu dipuji oleh para ulama. Di banyak yang lainnya enggak disukai oleh para ulama. Barakallahu fiik. Di antara yang bagus Zatul Ma'ad. Ini cetakannya muktamad. Walaupun tahriknya kurang lengkap. Yang paling bagus dari karya mereka itu adalah Mustad Imam Ahmad 50 jilid. Yang di perpustakaan antum kan cuma 6 jilid. Yang cetakan yang kecil-kecil kayak semut itu. Masalah. Itu dicetak sama mereka jadi 50 jilid. Yang ini dikatakan bagus. Walaupun orangnya ya begitu. Ya begitu. Cukup ya? Cukup. Kita ketemu lagi insyaallah Syawal ya. Ada Zulqa'dah ya, setelah liburan ya. Karena Selasa depan sudah Ramadan. Insyaallah. Jadi ini yang terakhir. Jumpa lagi sama saya. Semoga kita berumur panjang dan berjumpa kembali pada perjumpaan setelah liburan nanti insyaallah taala. Jadi pas datang liburan enggak dihafalkan dulu ya. Biasa pulang liburan mesti banyak karat-karatnya gitu. Allahu nasta'an. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.